إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله، الحديث الأول من هذا الباب باب الحدود وهو الحديث الثالث والأربعون بعد ثلاثمائة من أول الكتاب. حديث yang pertama dalam babul hudud, dalam masalah hudud, dan merupakan hadis yang ke-343 kalau dihitung dari awal kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qadima nasun min uqlin aw urainah fajtawul madinah فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم فحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة. استويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة واستوبأتها إذا لم توافقها واستوبأتها إذا لم توافق إذا لم توافقك. حديث yang pertama dalam bab al-hudud, dan al-hudud sudah pernah kita bahas makna dan definisi al-hudud, bahwasanya al-hudud secara bahasa maknanya adalah batasan yang membatasi sesuatu dari sesuatu, sedangkan secara istilah di dalam fiqh maka makna hudud adalah hukum yang ditentukan secara syar'i dalam Quran dan Sunnah atas perbuatan-perbuatan dosa kemaksiatan tertentu yang bertujuan agar membuat orang takut untuk berbuat dengan perbuatan yang sama. Ini makna hudud secara istilah. Maka dibawakan hadis di dalam bab ini dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah datang waktu itu segolongan manusia. Qadima nasun min uqlin. Datang manusia dari uql. Didhamahkan ainnya muhmalah tanpa titik dan disukunkan kafnya. Itu adalah satu suku dari kabilah Adnaniyah. atau dikatakan Urainah. Adapun Urainah adalah dari Qahtaniyah, dari Bani Qahtan. Fajtau al-Madinah, sedangkan mereka dalam keadaan menghindari Madinah, menjauh dari Madinah karena penyakit yang ada pada mereka. Ini kalimat ijtawa. Dan kalimat istawa berkaitan dengan penyakit khusus yang namanya jawi, yakni menghindarinya karena sesuatu penyakit yang akan menyebar atau yang dikhawatirkan akan menyebari mereka. Fa amarallahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin. Manakala Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk membawakan liqah. Liqah adalah unta yang sedang menyusui. Wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha fantalaqu. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membawakan unta yang sedang menyusui, dan mereka diperintahkan untuk meminum susunya dan juga meminum air kencingnya sebagai obat buat mereka. Yashrabu min abwaliha. Abwal, baul, adalah kencing unta tersebut. Wa albaniha adalah dari laban, yakni susu dari perahan susu atau unta tersebut. Fantalaqu, maka berangkatlah para sahabat untuk menolong mereka, memberikan obat tersebut untuk mereka. Falamma sahhu, tetapi ketika mereka sehat, qatalu ra'yan nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqun na'am. Ternyata ketika mereka sehat, justru mereka membunuh penggembala Rasulullah SAW dan merampas binatang ternaknya, merampok binatang ternaknya. Faja'al khabaru fi awalin nahar, maka datanglah berita kepada Nabi SAW di awal siang. Faba'atha fi atharihim, maka diutuslah untuk mencari jejak mereka, untuk mengejar mereka. Atharihim artinya mengikuti jejak mereka. Falamma irtafa'a an-nahar, ketika siang sudah mulai tinggi, matahari sudah mulai tinggi, ji'a bihim, maka datanglah para sahabat sudah membawa para perampok tadi atau orang yang membunuh penggembala Nabi, dibawakan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun memerintahkan untuk memotong tangannya, untuk memotong kakinya. Min khilafin artinya dengan berbeda. Kalau kakinya kaki kanan yang dipotong, maka tangannya tangan kiri. Kalau tangannya yang dipotong tangan kanan, maka kakinya tangan kiri yang dipotong. Kaki kiri yang dipotong. Wasumirat a'yunuhum, dalam keadaan mata mereka sumirat. Kuhirat a'yunuhum bimasamir muhma bin nar. Matanya dalam keadaan dicolok dengan paku yang panas. Dalam keadaan turiku fil harrati yastasquna fala yasqan. Kemudian dibiarkan mereka di tengah terik panas matahari di padang pasir, mereka meminta minum tidak diberi minum sampai matinya mereka. Ini hukuman bagi perampok dan pembunuh dan sekaligus kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di antara rawi yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, Abu Qilabah berkata, haula'i saraqu wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim. Mereka adalah orang yang mencuri, merampok, membunuh dan kufur. Ba'da imanihim, kafir setelah iman mereka. Pertama mengaku mau beriman kepada Nabi, setelah sembuh minta diobati, setelah diobati dan sembuh justru membunuh penggembala Nabi, dan ini adalah ungkapan penentangannya terhadap Rasulullah SAW dan menunjukkan kafaru ba'da imanihi, mereka kufur dengan iman mereka setelah iman mereka. Oke, ikhwan fillah na'azakumullah, berarti terkumpul pada mereka sesungguhnya sekian hukum had. Hukum membunuh adalah dibunuh, qisas. Hukum murtad juga dibunuh, yustatabu thalathata ayyam wa in tabu illa qutil. Hukum merampok dipotong tangannya, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan mereka, para sahabatnya, untuk menghukum dengan hukum had. Apa hukum had bagi perampok dan pembunuh dan pencuri? Dikatakan dengan dipotong tangannya dan kakinya bersilangan, dan kemudian dalam keadaan dia dibiarkan sampai matinya. Wa harabullaha wa rasulahu, dan juga memerangi Allah dan Rasulnya. Demikian dikeluarkan oleh al-jamaah. Kalimat istawait, fajtawau al-madinah, maknanya adalah ijtawaita al-bilad idha karihtaha. Kalau engkau berkata istawaitul bilada, kalau kita dalam keadaan tidak mau atau menghindari kota tersebut, maka dikatakan istawa. Wa in kanat muwafiqatan, walaupun dalam keadaan dia cocok di sana. Wastaubataha idza lam tuwafiqka, dan kalau memang tidak cocok dengan kamu, maka dikatakan dengan kalimat istaubataha atau istaubatuha. Berbeda. Kami pengin ke sana, suka, cocok, tapi ada sesuatu yang menghalangi. Ini memakai kalimat istawa, ada sesuatu yang dihindari. Tetapi kalau dalam keadaan dia memang tidak suka, biasanya bukan pakai kalimat istawa, tetapi memakai kalimat istaubatu al-Madinah, artinya aku memang tidak suka dan menghindari tempat tersebut. Adapun kalimat al-harrah disebutkan di sini, kalimat al-harrah wa turiku fil harrah, dibiarkan mereka di al-harrah, difathahkan haknya dan ra'nya musyaddadah, adalah al-ardu allati ta'aluha hijaratun sud, satu dataran yang ditutupi, dipenuhi di atasnya batu-batu hitam. Wa hiya ardun kharij al-Madinah, dan itu satu dataran yang ada di luar Madinah. Yani batu-batu di sana bukan padang pasir tapi padang batu, dan batunya hitam. Dan biasanya kalau al-harrah ini sesuai dengan namanya, yani masih berkaitan dengan hararah, sangat panas. Sampai dikatakan daging saja diletakkan di atas batu itu di siang hari akan masak, akan matang dia, karena panasnya padang batu tersebut. Ini yang kemudian menjadikan hukuman bagi mereka untuk dibiarkan di tempat terik panas matahari tadi sampai matinya. Makna lijmali, maknanya secara ringkas, dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, qadima unasun ilal Madinah minal badiyati fa aslamu, datang sekelompok dari Madinah, sekelompok manusia kepada Madinah, menuju Madinah. Minal badiyah, dari negeri badiyah. Badiyah adalah semua negeri yang di luar kota disebut badiyah atau badawi. Fa aslamu, kemudian mereka masuk Islam. Wa hina ikhtalafa alaihimul jaw wal manakh maridu, namun ketika berbedanya cuaca, berbedanya keadaan, maka mereka sakit. Fadaqat anfusuhum bil maqami fil Madinah, maka mereka pun merasa berat untuk tinggal di Madinah, maka mereka tinggal di luar kota. Qadhabibul adyan wal abdan arafa da'ahum wa dawa'ahum, sedangkan dokter agama dan dokter badan sekaligus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dokter agama artinya dokter hati yang mengobati penyakit-penyakit hati, mengobati penyakit bodoh dengan ilmu, mengobati penyakit kesesatan dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan bimbingan, mengobati orang yang memiliki penyakit-penyakit hati sehingga hatinya menjadi hati yang sahih, menjadi qalbun salim. Ini Rasulullah SAW. Dan ternyata sekaligus juga dokter badan. Rasulullah SAW tahu tentang obat-obat untuk manusia yang kena penyakit ini, kena penyakit itu. Sehingga Rasulullah SAW kadang menyebutkan beberapa perkara dari obat-obat yang bagus untuk manusia. Sehingga Ibnu Qayyim mengumpulkannya dalam bab khusus atau dalam kitab khusus, Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi adalah satu pembahasan tentang bagaimana Rasulullah SAW menyembuhkan atau mengobati seseorang. Di sini diantaranya, Rasulullah SAW sebagai tabibul adyani wal abdan, sebagai dokter hati dan dokter badan sekaligus, mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala obatnya dan penyakitnya, tahu penyakitnya apa dan obatnya apa. Fa amarahum an ya'udu ila ma alfathu ajsamuhum, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menengok apa yang menyebabkan sakitnya mereka. Fa yadhhabu ila haythul hawa at-talq, maka berangkatlah mereka ketika hawa dalam keadaan sejuk. Wa yashrabu min albanil ibil, maka mereka pun diperintahkan untuk meminum air kencing unta. Dan ini dalil bahwa air kencing unta bukan najis dan halal untuk diminum. Dan juga diperintahkan untuk meminum susunya. Jadi susunya diminum dan air kencingnya juga diminum. Fafa'alu. Maka mereka pun melakukannya. Dan dengan izin Allah, mereka pun sehat. Falamma sahu, ketika mereka sehat, taghaw wa baghaw faqatalur ra'i. Ketika mereka sehat, justru mereka bukan orang yang berterima kasih dan bersyukur, justru mereka adalah seorang yang la'im. La'im adalah tidak kenal terima kasih atau tidak kenal syukur. Diberi sesuatu kebaikan, satu yang lebih besar daripada yang lain, yaitu hidayah. Hidayah kepada Islam. Yang kedua, diajarkan Rasulullah SAW obat yang menyembuhkan mereka. Tetapi bukan dibalas dengan kebaikan. Tagaw wa bagaw. Mereka justru melampaui batas. Dan mereka dalam keadaan berbuat sesuatu kedzaliman. Faqatalur ra'i. Membunuh gembala Rasulullah SAW. Sahabat yang ditugaskan untuk menggembala dibunuh oleh mereka. Alladzi ma'al ibil. Bisamli ainihi. Dan membunuhnya bukan sekedar membunuh. Membunuh budak tadi. Membunuh penggembala Nabi dan mencongkel matanya. Ini perbuatan mereka. Wartaddu 'anil Islam. Dan kemudian dia murtad kembali. Mereka murtad kembali dari Islam. Waharabu. Dan lari membawa onta-onta Rasulullah SAW. Alati manahu albaniha. Membawa onta-onta yang tadi dipakai susunya untuk menyembuhkan mereka. Qanifidina azakumullah. Ini adalah sikap yang menunjukkan mereka memang pantas untuk dihukum dengan hukum had. Faja'a khabaruhum ilan nabi. Maka sampailah beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faba'ata ilaihim man ja'a bihim. Maka diutuslah kepada mereka orang yang mendatangkan mereka. Yang diutus seseorang untuk mendatangkan mereka. Kejar mereka, datangkan kemari. Maka dikejar, ditelusuri jejaknya sampai berhasil membawa mereka. Falamma aqdamu ala hadhil qaba'ih al-'azimah, ketika mereka dalam keadaan telah melakukan kejelekan-kejelekan yang besar, kemurtadan dan membalas kebaikan dengan kejelekan, membunuh, merampok, merampas, menyiksa, menyongkel matanya, mata penggembala Nabi SAW, maka kata Abu Qilabah, mereka itu terkumpul padanya sekian kezaliman. As-sariqah, wal-khiyanah, wal-qatl, wal-kufur billah. Terkumpul pada mereka sekian kezaliman. Pertama, pencurian perampokan. Kedua, pengkhianatan. Ketiga, al-qatl, pembunuhan. Dan keempat, kekufuran. Wa muharabatallahu wa rasulahu biqat'at tariq. Dan juga menentang Allah dan Rasulnya. Yaitu dengan qat'at tariq. Qat'at tariq itu maknanya adalah merampok atau perampokan. Jadi jangan diterjemahkan letter lek. Qat' berarti memotong, tariq berarti jalan. Memotong jalan berarti jalan pintas. Bukan. Bukan demikian. Qat'at tariq adalah para perampok dan perbuatannya adalah qat'at tariq. Qat'at tariq itu artinya merampok, sedangkan qat'at tariq adalah para perompak, para perampok. Kenapa dikatakan para perampok dengan qat'at tariq, memotong jalan? Karena mereka itu biasanya merampok itu dengan cara mencegat di jalan. Ditunggu oleh mereka di jalur-jalur yang biasa dilewati oleh manusia, maka mereka menunggu. Ketika datang seseorang atau satu rombongan dengan membawa harta, maka mereka mencegatnya di jalan, membunuh orang-orangnya, dan merampas hartanya. Ini pekerjaan perampok. Maka lebih dikenal mereka dengan qat'ut tariq dalam bahasa Arab. Qat'ut tariq yang biasa mencegat di jalan. Fadhahat aw fadhahat a'yunuhum 'aziman wa ta'ziruhum balighan. Maka mereka dalam keadaan betul-betul dibalas oleh Rasulullah SAW dengan hukum had. Qutti'at aydihim wa arjuluhum min khilafin. Maka mereka pun fakana nakaluhum aziman, karena kejahatan mereka sangat besar. Wa ta'ziruhum baligha, dan pembalasannya, hukumannya juga berat. Baligh, karena kejahatannya besar, maka balasannya juga besar. Jangan melihat kejamnya hukuman ini, tetapi lihat betapa jahatnya orang yang dihukum. Faqutti'at aydihim, maka dipotonglah tangan-tangan mereka. Wa arjulihim, dan kaki-kaki mereka bersilangan. Kaki kanan dengan tangan kiri atau tangan kanan dengan kaki kiri. Wa bakhat a'yunuhum, dan juga mata mereka sama diperlakukan dengan kisos sebagaimana mereka mencongkel gembala-gembala Rasulullah, maka mereka pun dicongkel matanya dengan besi panas, bil masamiril muhmah, dengan paku-paku yang panas membara, sesuai dengan perbuatan mereka. Wa alqaw fil harrah yatlubun al ma fala yusqaun, dan kemudian dilemparkan di padang pasir atau di padang batu lebih tepatnya, dan mereka merintih meminta air dan tidak diberi air. Famazalu fi hadzal adzabi hatta matu, maka mereka terus dalam keadaan terazab demikian sampai matinya mereka. Fahakadza jazaa'u man haraba Allah wa rasulahu, demikianlah balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wasa'a fil ardi fasada, dan yang berupaya di muka bumi dengan berbagai macam kerusakan. Wa kufran bi an'amillah, dan orang-orang yang tidak syukur, kufur kepada nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. Liyartaji' man khabathat niyyatuh fa arada an yaf'al mithla fi'lihi. Untuk apa? Agar orang yang mau berbuat dengan perbuatan yang sama takut. Kalau kita katakan bahwa ini balasan kejam sekali atau keras sekali, kita katakan justru dengan perbuatan itu, dengan hukuman yang sunnah seperti ini, tidak akan terjadi lagi hukuman-hukuman yang sama. Apa tidak terjadi lagi hukuman-hukuman yang sama karena perbuatan-perbuatan yang sama? Ini tidak berulang. Orang akan ngeri, apalagi diumumkan di depan umum dan orang-orang diperlihatkan untuk lihat, sebagaimana apa yang dilakukan oleh para penguasa muslim di zaman khulafa, di zaman khalifah. Orang yang berbuat dengan perbuatan yang sama, membunuh, merampok dan sebagainya, dalam keadaan dipotong tangannya dan kakinya bersilangan, dan kemudian mereka digantung sehingga orang semua lihat di jalan. Setiap orang lewat digantung, satu hari, dua hari, kemudian dikubur. Dikubur karena dalam keadaan dikhawatirkan akan mengganggu baunya orang-orang yang lewat. Ini kenapa harus diumumkan dan harus dipertontonkan? Karena memang tujuannya adalah liar tadi man khabuthat niyyatuhu fa arada an yaf'al mithla fi'lihi, agar orang yang jelek hatinya, jelek niatnya, pingin niru seperti itu, enggak jadi. Ternyata balasannya demikian mengerikan. Demikian mengerikan. Mari istafadu minal hadis. Kalau begitu, apa yang kita ambil dari hadis ini, dari faedah-faedah? Istafadu min hadzal hadithi fawaid, kita mendapatkan dari hadis ini sekian faedah. Pertama, hadzal iqab alladhi sabbahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala haula'il mufsidin iqabun shadidun wa muthlah. Wa qad nahaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil muthlah, wa qad amara aydan bi ihsan al-qatl wa al-dhabh, fa min ajli hadza ikhtalafa al-ulama fi hukmi haula. Pertama, faedah yang kita dapatkan adalah bagaimana hukum Rasulullah SAW terhadap mereka. Dan kalau riwayatnya tidak diragukan lagi, karena kita membahas Umdatul Ahkam yang hampir semuanya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Kalaupun ada satu dua yang Muslim saja atau Bukhari saja, tetapi niat dan apa yang dikumpulkan di sini adalah apa yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sehingga secara kesahihan hadis ini sahih, ma'ruf. Tetapi ada iskal di sana. Ketika Rasulullah SAW menghukumi mereka dengan iqabun syadid, dengan hukuman yang sangat keras. Wa muthlah. Muthlah adalah mencacati badan. Mencacati dalam artian seperti mencongkel mata, itu disebut muthlah. Padahal di dalam hadis-hadis lain, Rasulullah SAW melarang anil muthlah. Padahal Rasulullah SAW anil muslah, Rasulullah SAW melarang untuk mencacati jenazah atau mencacati seseorang. Dan kalau membunuh, membunuhlah dengan baik. Ini disebutkan dalam hadis-hadis lain. Pada amar ayatan bi ahsanil qatli, barang siapa yang membunuh, fa ahsanil qatlah, barang siapa yang membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Wadzabah, demikian pula menyembelih. Menyembelih binatang ternak diperintahkan untuk menyembelih dengan baik. Apa yang terbaik? Yang lebih cepat matinya. Famin ajli hadza ikhtalafa al-ulama fi hukmi haula. Oleh karena itu para ulama berselisih bagaimana ini mencocokkan dua hadis ini. Satu hadis melarang mutlah, satu hadis perintah Rasulullah SAW untuk menyiksa mereka dalam bentuk yang seperti itu. Fa ba'dhum yara annahu mansukhun bin nahyi 'anil mutlah. Maka sebagian para ulama menganggap bahwa hukum mutlah ini terbatalkan dengan hukum larangan mutlah. Ini hukum merusak jasad atau menyiksa seseorang ketika membunuh itu dibatalkan dengan larangan Rasulullah SAW yang melarang anil muslah. Fa inna Rasulullah SAW naha anil muslah. Wa haula'i muhtajuna ila baini tarikh nasikhi wala bayan. Tetapi tentunya pendapat ini, pendapat mereka yang mengatakan bahwa hadis ini mansukh dengan hadis-hadis yang melarang muslah, tentunya butuh bagi mereka untuk mendatangkan keterangan, tarikh, sejarah. Mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan, dengan bukti-bukti. Mana buktinya kalau larangan mutlah itu belakangan, setelah kejadian ini. Ternyata wala bayan, ternyata tidak ada keterangan secara bukti-bukti dari sejarah, kalau ini lebih dulu atau itu belakangan. Berarti pendapat ini tidak bisa diterima. Wa ba'duhum qala, sebagian lain berkata, hadzal hukum qabla an tanzil al hudud. Dikatakan lagi oleh sebagian ulama bahwa hukum dari Rasulullah ini sebelum turunnya ayat yang memerintahkan hukum-hukum had, hukum perampok bagaimana, hukum pembunuh bagaimana, sebelum turun maka Rasulullah SAW menyebutkannya. Wa qala Ibnu Sirin wa fihi nadhar. Kata Ibnu Sirin pendapat ini pun tidak bisa diterima. Fa inna qissatahum mutaakhirah, karena kisah mereka ini, kisah mereka yang dihukumi oleh Rasulullah SAW dengan hukum ini belakangan. Mu'dhamul ayat, sebagian besar ayat-ayat Al-Quran sudah turun. Wa ba'duhum qala, sebagian lagi berkata, lam yusmal a'yunuhum wa innama hamma biha. Ada lagi yang menakwilkan bahwa itu sungguhnya Rasulullah SAW belum mencongkel mata mereka atau belum menusuk mata mereka, baru hamma biha, baru menghendaki dan berkeinginan. Tentunya ini juga fihi nadhar. Ini juga pendapat yang tidak bisa diterima. Faqad shahha annahu sammala wa annahu sammara a'yunahum. Karena sudah jelas sahih lafaz-lafaznya, walaupun ada lafaz yang tidak menyebutkan, tapi ada lafaz yang sharih sahih menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk yusammir a'yunahum, untuk mencolok mata mereka dengan besi itu, dengan besi panas tersebut. Sehingga pendapat yang ketiga ini pun tidak bisa diterima. Fihi nazar. Wa ajabu bi ghairi dhalik. Dan sekian pendapat para ulama untuk membahas masalah ini, agar bisa dicocokkan dengan naha, dengan larangan mutlah, larangan untuk mencongkel mata, memotong hidung, memotong telinga. Nah, itu semua disebut mutlah. Wa kulluha ajwibatun la tastaqimu li ashabiha. Dan jawaban-jawaban itu semuanya ternyata tidak sesuai, tidak lurus, tidak bisa diterima pendapat-pendapat tersebut bagi pembicara-pembicaranya. Artinya penyampaian tersebut tidak bisa diterima dari mereka. Walladhi ara, maka yang saya lihat, kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ara anna hadhihi al-uqubah min babit ta'zir. Maka ini saya lihat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap mereka adalah babut ta'zir, adalah hukuman dan pelajaran untuk mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Dan ta'zir huwa ta'dib. Yang namanya ta'zir adalah ta'dib. Ta'zir memberikan hukuman yang memberikan pelajaran. Kalau bukan buat mereka karena mereka mati, buat orang yang menyaksikannya, buat orang yang mendengarnya, buat orang yang mengerti beritanya atau tahu beritanya, sehingga mereka semua mendapatkan pelajaran penting. Sedangkan ta'dib dan ta'zir tentunya marji'uhu ila ijtihad, ila ijtihadil imam. Sedangkan ta'zir dan ta'dib adalah kembalinya kepada ijtihadnya seorang imam. Wa nadharihi, dan kembalinya kepada pandangan seorang penguasa. Faqad yakunu khafifan, kadang-kadang ringan, waqad yakunu syadidan, dan kadang-kadang keras, sesuai dengan hikmah yang dilihat oleh seorang penguasa atau seorang imam. Fayu'addib bil 'iqabi wat ta'nib, maka diberi pelajaran mereka dengan balasan dan ta'nib, dengan bentuk-bentuk hukuman seperti itu. Wayu'addib bil habs, kadang-kadang diberi pelajaran dengan dihukum ditahan misalnya atau dipenjara. Wayu'addib bima yarahu minal jild, atau ditakdib, diberi pelajaran dengan dicambuk berapa kalinya sesuai dengan kebijaksanaan dari penguasa. Ini semua bentuk-bentuk ta'zir. Jadi ta'zir adalah kembalinya kepada ijtihadnya imam. Ini bedanya dengan hudud. Kalau hudud, iqabun, nah muqaddarah syar'an. Iqab yang muqaddarah syar'an, yang sudah ditentukan secara syar'i. Tetapi ini adalah sesuatu hukuman, pelajaran dari ijtihadnya seorang imam, maka itu adalah ta'zir disebutnya. Disebutnya ta'zir. Wa aydan yu'addib bi akhdil mal, dan kadang-kadang penguasa menghukumnya, memberi pelajarannya dengan menebus atau dengan memberikan denda. Akhdil mal, mengambil harta, artinya memberikan denda. Barang siapa yang melanggar ini didenda sekian, barang siapa yang melanggar demikian didenda sekian. Wa kulluha laha sanadun minas sunnatil hakimah, dan semuanya memiliki sandaran dari sunnah-sunnah yang hikmah, yang penuh hikmah. Maka Rasulullah SAW lebih berhak untuk berijtihad, karena beliau Rasulullah SAW, dan ijtihad beliau adalah sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah dalam syariat. Ini sunnah Rasulullah SAW adalah syariat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, haula'il a'rabi 'amilu a'malan syari'ah. Kalau dilihat perbuatan mereka, yang kenyataannya perbuatan mereka perbuatan yang keterlaluan. Mereka sudah masuk Islam, meminta pertolongan, ditolong, diberi obat, diberi susu unta, diberi ini dan itu. Ternyata ketika sembuh, bukannya dia mengucapkan jazakumullahu khairan, tetapi justru membunuh orang tadi, membunuh sahabat Rasulullah, membunuh penggembala Rasulullah, bahkan menyiksanya dengan mencongkel matanya, muslah, dan juga dengan dia murtad setelah itu, dan dengan mencuri, merampok unta-unta yang tadi dipakai, dan begitulah keadaan mereka, maka mereka pun dihukumi oleh Rasulullah SAW dengan hukuman yang setimpal dengan mereka. Kalau begitu, bagaimana dengan larangan-larangan muslah? Dengan hadis-hadis sahih yang melarang anil muslah, tinggal kita katakan bahwa ini adalah kekhususan, kekecualian dari larangan yang umum. Misalnya sesuatu, perang, membunuh, tidak boleh mencacati. Walaupun mereka dalam keadaan membunuh kaum muslimin dengan memotong hidungnya, memotong telinganya dan sebagainya, ketika dalam perang dikatakan Rasulullah SAW melarang anil muslah, tidak boleh, bunuhlah dengan cara yang baik. Berarti sini kecuali orang yang kelakuannya seperti kelakuan orang-orang ini, begitu. Selesai. Bisa dicocokkan dengan demikian. Buktinya ada juga hadis lain tentang Rasulullah SAW memberikan tanda pada unta yang akan dijadikan sebagai hadi dalam haji. Sebagai hadi diberikan tanda. Apa tandanya? Dengan dirobek punuk untanya sehingga berdarah dan kemudian terjadi cacat di sana, cacat yang membentuk sesuatu. Sebagai apa? Sebagai tanda. Maka ketika dibawakan hadis ini oleh mereka, para ulama, ada yang berkata, bukankah Rasulullah SAW melarang anil muslah? Bukankah Rasulullah SAW melarang untuk mencacati? Bukankah itu mencacati? Kasihan dan binatangnya dan seterusnya. Maka ulama tadi marah dengan keras. Aqulu qala Rasulullah. Aku katakan qala Rasulullah. Kemudian kamu mengatakan itu menyakiti binatang. Kalau ucapan Rasulullah SAW, maka itu adalah sunnah. Jangan dibilang menyakiti binatang, jangan bilang begini, jangan bilang itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Artinya apa? Tidak bertentangan dengan larangan muslah. Tidak boleh kecuali ini. Tidak boleh kecuali itu. Selesai. Jadi hukum asalnya tidak boleh kecuali yang dikecualikan, yaitu menandai unta di punuknya atau memberikan takzir kepada model manusia-manusia seperti kaum Bani Uqil ini, yaitu mereka-mereka yang merampok, membunuh, mencongkel mata orangnya, dan kemudian murtad, bertumpuk pada mereka sekian kejelekan. Faqad irtaddu anil Islam. Pertama, mereka murtad dari Islam. Wa jazaul murtad al-qatl. Jazaul murtad, balasan orang yang murtad keluar dari Islam adalah dibunuh. Yang kedua, qatalur ra'i al-qa'im bi khidmatihim. Mereka membunuh penggembala unta yang membawa unta pada mereka, yang membawakan dan memelihara unta itu untuk mereka beberapa hari, yang mengurusi untanya. Wa zammalu a'yunahu a'inaihi bi ghairi haqq. Bahkan mereka mencongkel mata penggembala tadi tanpa kebenaran. Yang kedua, apa hukumannya merampok atau apa hukumannya membunuh? Qisas. Berarti harusnya dihukum dua kali bunuh. Iya kan? Dibunuh karena murtad dan dibunuh karena qisas. Bagaimana? Apakah mungkin orang dibunuh dua kali? Setelah dibunuh, dibunuh lagi? Maka tidak. Paling tidak pembunuhannya yang berubah. Bukan sekaligus mati, tetapi merasakan dulu beberapa lama. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, karena itu pembunuhan di atas pembunuhan. Pembunuhan murtad, pembunuhan riddah, dan pembunuhan qisas. Wasariqul ibil. Yang ketiga, mereka mencuri unta. Ya li'amatil muslimin. Dan unta itu bukan unta pribadi seseorang. Untanya baitul mal. Untanya kaum muslimin. Fahada gululun wasariqah. Berarti pada pencuriannya ada dua macam pencurian. Pertama, pencurian dalam artian yang seperti biasa, mencuri merampok yang hukumnya dipotong tangannya. Yang kedua, pencurian dalam bentuk gulul. Apa gulul? Mencuri harta kaum muslimin. Belum dibagi. Ini belum dibagikan para fuqara wal masakin, dirampas oleh mereka. Seperti orang yang mengambil ghanimah sebelum dibagi. Itu gulul. Berarti pembunuhannya dua kali lipat, pencuriannya juga dua kali lipat. Karena yang dicuri bukan milik manusia, tapi milik harta kaum muslimin. Wah, yang ketiga, khianat, pengkhianatan. Wa haramullah wa rasulah. Dan berarti memerangi Allah dan Rasulnya. Karena utusan tadi utusan Rasulullah. Untanya unta yang dikirimkan oleh Rasulullah. Dan orang-orang yang tadi ditusuk matanya dan dibunuh oleh mereka adalah orang yang diutus oleh Rasulullah. Berarti itu adalah merupakan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya SAW. Biqatit tariq, dengan merampok. Wal ifsad fil ardi, dan merusak di muka bumi. Wa kafaru ni'matallahi ta'ala, dan juga kufur mengingkari kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Kenikmatan hidayah mereka masuk Islam, kenikmatan kesembuhan untuk mereka, kenikmatan mereka ada orang yang mau menolongnya, ternyata bukan dibalas dengan kebaikan sebagai syukur, tetapi justru mereka kufur nikmah. Yani ba'dal marad, setelah sakitnya dia sembuh, mestinya dia bersyukur, tetapi dia justru mengkufuri nikmat. Wasamun ba'dal hazal, dia gemuk setelah tadinya kurus kering. Ini juga sesuatu yang harusnya disyukuri, tetapi mereka justru mengkufuri nikmat. Fakanu bihadza mustahiqqina li'adzabin, maka mereka dengan perbuatan-perbuatan tersebut sangat pantas untuk diperlakukan dengan seperti itu. Sangat pantas untuk diperlakukan dengan apa yang diperlakukan oleh Rasulullah SAW. Yaitu dengan dipotong tangannya dan kakinya bersilangan, dengan ditusuk matanya seperti dia lakukan kepada budak tadi, kepada utusan Rasulullah. Dan juga sangat pantas mereka untuk dibunuh dengan tidak seperti pembunuhan biasa, tapi dibiarkan dia tersiksa sampai matinya. Yuqabil fi'lahum liyurdi' man lam yadkhul al-iman qalbahu min al-jufah. Yani mengimbangi perbuatan mereka, pantas untuk dihukum seperti itu, agar yerja', agar menghentikan dan menakuti mereka-mereka yang iman belum masuk di hatinya. Orang yang imannya belum masuk di hatinya sangat mungkin untuk melakukan hal yang sama. Walaupun mengatakan di hadapan muslimin saya muslim, tapi karena dia munafik misalnya, atau fi qalbihi marad. Bukankah di Madinah ada munafiqun dan ada murjifun? Bisa jadi mereka akan berbuat dengan perbuatan yang sama. maka sebelum mereka berbuat dengan perbuatan yang sama, dilihat atau diperlihatkan kepada mereka, lihat hukumnya untuk orang-orang tersebut. Sehingga kaum Jufah, dari kata Jaf, Jaf itu orang yang kaku, kasar, gak punya perasaan, dalam keadaan mereka takut untuk berbuat dengan perbuatan yang sama. Baik, amma hadithun nahi anil muslah, adapun hadis yang melarang dari muslah, wal amr bi ihsanil qitlah, dan perintah untuk membunuh dengan pembunuhan yang baik, wad dzabhah, dan menyembelih dengan sembelihan yang baik, fahuwa baqin fi halin man lam yartakib mithla hadhil jaraim, maka tetap berlaku bagi mereka-mereka yang tidak melakukan dengan kelakuan yang sama, bagi mereka yang tidak mengerjakan dosa-dosa besar yang seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi, maka hukumnya tetap berlaku larangan muslah tadi. Kalau orang itu membunuh kemudian dikisos, ya dikisos, bunuhlah seperti dia membunuh dengan tidak berlebih dari itu. Atau seorang yang datang bertaubat bahwa aku begini, aku begitu, maka cukup seperti apa yang disyariatkan, selesai. Demikian pula dalam membunuh dalam perang, maka hukumnya tetap sama, tidak boleh muslah, kecuali bagi mereka yang melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Bani Uqlin, yaitu menumpuk sekian dosa-dosa besar dan kekufuran. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.